Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Pada majelis yang terakhir ini dari daurah kita, kita akan manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ada yang menanyakan apa hukum menyemir rambut yang belum beruban. Yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah menyemir rambut yang sudah beruban. Ya. Dengan syarat menghindari warna hitam, mengembalikan ke aslinya. Adapun warna-warna lain selain warna hitam, semuanya boleh. Wajiruh wajtanibu as-sawad. Naam. Ubah warna uban itu dan hindari warna hitam. Jadi mengembalikannya ke aslinya, ke warna hitam, ini diharamkan. Adapun jika belum beruban, jangan. Ya. Jika belum beruban, maka jangan, biarkan seperti aslinya. Apa hukum bekerja di salon dan jadi tukang cukur rambut? Arahan anak jika ingin punya keahlian untuk memangkas rambut, mencukur rambut, maka dan ingin menjadikan itu sebagai wasilah untuk mencari rezeki, ma'isyah, maka buka sendiri. Nah, buka usaha sendiri, ya, agar terjaga dari hal-hal yang berbau kemungkaran. Nah, karena terkait dengan pangkas rambut, cukur rambut, ya, di sana, di salon-salon itu banyak hal-hal yang mungkar. Nah, banyak hal-hal yang mungkar. Tidak ada pembatasan konsumen yang masuk yang tidak dicukur atau dipangkas rambutnya. Boleh jadi campur, laki-laki, perempuan, semua dilayani. Nah, kemudian hal-hal yang melanggar seperti model rambut, pangkas rambut atau cukur rambut yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang bersifat qaza', sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Atau sebagian dipendekkan sekali, yang lainnya panjang, sehingga kelihatan sekali taswih, kelihatan sekali tidak adilnya perlakuan itu terhadap kepala, ya. Imma dicukur habis sebagian, yang lain disisakan, atau yang semakna dengan ini, yang lainnya dipendekkan sekali, yang lainnya lebih panjang, dan sangat jelas perbedaan itu, dan sangat tampak tidak adilnya perlakuan terhadap kepala, dan taswih, jadi jelek. Meskipun orang-orang yang mungkin sedikit ada perubahan fitrah, ya, ya, ya, ini terpengaruh misalkan dengan orang-orang kafir, orang barat, ya, tayyib, dan meniru kebiasaan dan budaya orang kafir, barat, artis, dan semisalnya, malah menganggap itu bagus, dijadikan sebagai gaya, model, gaul. Tapi bagi yang fitrahnya bersih, ya, dan tertarbiyah baik di atas tarbiyah Islamiyah, ya, jijik melihatnya. Nah, tidak suka melihatnya. Nah, bukannya tertarik dan menyukai. Dan ini fenomena sebagian, ya, atau banyak dari generasi muda bangsa ini. Nah, anak-anak muda, anak-anak remaja yang rusak. Nah, yang tidak terterbiah dengan baik. Tayyib dan menjadikan artis-artis sebagai idola mereka. Nah, orang-orang kafir, orang barat jadi idola mereka, ditiru gaya rambutnya dan yang misalnya. Nah, baik. Ataupun hal-hal yang lain yang berbau kemungkaran di sana. Nah, maka caranya adalah buka usaha sendiri. Nah, walaupun dalam bentuk kecil-kecilan. Nah, salafiyun saja, alhamdulillah. Nah, dakwah yang semakin meluas, salafiyun jumlahnya semakin banyak di suatu komunitas seperti ini ataupun yang lain yang tersebar, jumlahnya banyak dan mereka semua butuh cukur rambut. Hah? Masa tidak cukur rambut? Masa tidak pangkas rambut? Nah, dalam sebulan dua bulan kan butuh. Salafiyun butuh. Ada di antara mereka yang ahli buka daripada sana ke salon, apalagi di sebagian tempat, ya, salon. Salon-salon itu yang membuka dan ahli itu banci-banci semua. Nah, ya. Bayangannya banci. Kalau bukan banci, Madura. Nah, ya, Madura mending. Artinya, akhirnya ini mengingatkan anak untuk salafiyun sebaiknya di sini yang ahli buka usaha ini. Sehingga anak-anak kita, anak salafiyun, ya, tidak perlu. Tidak perlu harus ke sana, ke salon orang awam yang itu tadi. Hal-hal yang tidak baik di sana. Nah, buka stand di sini. Berapa? Ya. Ada di antara antum yang ahli? Buka. Nah, supaya ikhwah-ikhwah enggak usah jauh-jauh jika mau potong rambut. Nah. Tayyib. Begitu pula di kalangan ummahat akhwat terkadang ada yang butuh untuk memangkas rambutnya. Nah, ya, daripada nyari salon. Nah, padahal tidak aman di sana, misalnya terbuka, bisa terlihat oleh laki-laki, ya. Kan begitu. Jika ada yang punya kemampuan, buka. Nah, atau dengan model online sekarang kan zaman online. Nah, sebarkan barang siapa yang ingin kami menyediakan waktu jam segini silakan datang ke rumah. Nah, kan gitu. Nah. Baik. Apa hukum meminta KIS dan BPJS dari pemerintah yang gratis? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Betul, dari pemerintah gratis. Ya. Dari pemerintah gratis, tetapi ya, ini dari pemerintah gratis, maksudnya pemerintah menggratisi, artinya pemerintah yang membayarkan. Dibayarkan ke lembaga BPJS, masuk ke sistem BPJS, yang itu adalah sistem yang batil, sistem yang berupa mukhotarah, ya, sistem spekulasi, adu nasib yang haram, yang termasuk kategori judi. Nah, termasuk kategori judi. Nah, dan itu dengan akad. Akad dari pihak yang bergabung dalam lembaga BPJS tersebut. Meskipun bukan dia yang bayar, dibayarkan oleh pemerintah. Ini sama saja jika ada seseorang yang bikin akad BPJS, ya. Terus ada orang yang bantu membayarkan. Bukan pemerintah, tapi ada orang yang membantu membayarkan. Sama. Apakah dibantu oleh orang lain atau dibantu oleh pemerintah, tetapi akad batil tersebut dia yang tanda tangani. dengan kerelaan dia masuk ke akad yang batil tersebut yang merupakan sistem judi yang haram. Nah, baik, di sini tidak boleh. Lain halnya dengan bantuan murni dari pemerintah yang tidak melewati BPJS, tidak melewati sistem yang batil seperti ini. Nah, dulu ada program gubernur atau bupati ya, datang ke rumah sakit digratisi yang tidak mampu. Langsung memang dari tercurah, dicurahkan dana dari gubernur atau bupati langsung ke rumah sakit itu. Nah, memang untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, tidak lewat lembaga BPJS. Ya, seperti itu enggak masalah. Barakallahu fikum. Jika ketiduran waktu masuk sholat isya, terbangun ketika sudah lewat habis waktu isya, yakni dalam arti udhur, apakah masih boleh melakukan sholat rawatib setelah melakukan sholat isya? Nah, sholat rawatib mengikut dengan sholat isya selama ya itu karena udhur. Sholat rawatib terdapat dalil dari Nabi SAW yang menunjukkan bisa diqadha apabila ada udhur yang menyebabkan tidak terlaksana, padahal kebiasaan dia mengerjakan sholat rawatib. Nah, dia biasa sholat rawatib, namun ada udhur yang menjadikan terlewat rawatib itu dari waktunya, maka diqadha. Baik. Apa sunnah utama melakukan puasa di bulan Rajab? Tidak ada. Semua hadis-hadis yang terkait dengan ya, keutamaan ibadah khusus di bulan Rajab, puasa, sholat dan yang lainnya, semuanya lemah. Nah, barang siapa mengadakan suatu amal khusus puasa atau sholat dengan keyakinan punya keutamaan khusus di bulan Rajab, maka akan menjadi bid'ah. Bulan Rajab seperti bulan-bulan yang lainnya, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk beribadah, ya, sholat sunnah yang memang masyru', puasa sunnah yang memang masyru', ya, tanpa mengadakan sholat khusus, puasa khusus dengan keyakinan keutamaan bulan Rajab. Karena jika itu maka jadi bid'ah. Apa hukum kabi atau menunda momongan karena masih banyak utang? Apakah diperbolehkan? Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah memutus keturunan. Nah, dan membatasi keturunan secara mutlak. Dua anak cukup. Nah, ya, mati dua-duanya habis. Ada sebagian yang seperti itu. Dua anak cukup, terus ini kena penyakit, ini mati. Sudah. Mau punya anak lagi sudah tidak bisa. Nah, jangan dibatasi anaknya. Ya. Pahit, banyak manfaatnya anak itu. Nah, masalah rezeki, jangan khawatir. Ya, masalah rezeki. Semut saja diberi rezeki oleh Allah SWT, hewan-hewan. Baik. Semuanya ya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun jika ada hajat-hajat tertentu yang menuntut dia untuk misalkan butuh mengatur kelahiran ya, yang sifatnya penundaan, maka di sana ada dalil yang menunjukkan hal itu bisa, sebagaimana sahabat yang menghindari kehamilan pada istrinya dengan melakukan azl. Ya, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. adalah kami melakukan azr. Nah, melakukan azr, ya, yaitu na'am mani yang jika bercampur dengan mani wanita akan membuahkan janin, maka itu ditumpahkan di luar. Nah, namanya azr. Itu cara untuk menghindari, atau yang semisal dengan itu dari cara-cara yang mubah karena hajat, tapi tidak dengan niat membatasi dan memutus nah keturunan, ya, bukan tahdidun nasl, pembatasan sekian cukup. Nah, tetapi sifatnya apa? Tanzimun nasl yakni mengatur kelahiran, ya, karena hajat-hajat tertentu. Wallahu a'lam. Apakah caitannya wanita dilarang secara mutlak? Apakah benar dengan bicara langsung dengan penghalang hijab? Dari segi komunikasinya, ya, yakni sama-sama komunikasi, yang namanya berkomunikasi dengan lain jenis, laki-laki dengan wanita, apabila ada tuntutan hajat, boleh. Dalam jual beli dan semisalnya, ketika ada tuntutan hajat, boleh. Nah, tentunya dari balik hijab, dalam arti, ya, wanitanya berhijab. Nah, bahkan dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sulit menghindari dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, untuk hajat-hajat tertentu kita bermuamalah dengan wanita. Nah, ini penjualnya wanita atau muamalah yang lainnya. Fala kulli hal, butuh kehati-hatian, ghaddun nadar. Nah, suara wanita asalnya bukan aurat. Suara wanita asalnya bukan aurat. Itu pertama. Nah, baik, tetapi jika suara itu dibuat-buat untuk menggoda, maka jadi fitnah. Maka hindari, jangan mendekat. Nah, meskipun berhajat, cari yang lainnya. Baik. Kemudian kewajiban qadun nadhar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan. Jangan melihat, ya, yang tidak dibolehkan. Nah, baik, melihat wanita, aurat wanita. Nah, dan wanita semuanya aurat. Hati-hati. Baik. Wahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Nah, dari mata, dari telinga turun ke hati. Kan begitu. Fitnahnya begitu. Begitu pula yang wanita sebaliknya. Nah, makulil mu'minat yaghdudna min absarihinna yahfadhna furujahunna. Sama perintahnya. Jadi sebatas hajat dengan menjaga hal-hal seperti tadi. Jika memang sudah tidak bisa dihindari dan berhajat sehingga terpaksa bermuamalah, tetapi dengan kehati-hatian ekstra seperti tadi agar terjaga dari fitnah. Nah, kita berada di zaman yang kurang ilmu, lemah iman. Nah, dan fitnah besar. Hati-hati. Tayyib. Dari satu sisi, ya, ditinjau dari sisi ini tadi. Nah, boleh jadi ini lebih berbahaya jika langsung. Kan begitu. Dari sisi lain chatting, ya, tidak mendengar suara, ya, tidak melihat orangnya, mungkin sepintas begitu dikatakan lebih aman, sehingga kenapa tidak bisa? Ya, tapi dari sisi lain chatting senyap, tidak terbuka di hadapan orang banyak, kan berkhulwat, misalnya muamalah, ya, karena penjualnya wanita berhajat, ya kan boleh, tapi tidak boleh khulwat kan. Jadi tentunya di tempat yang terbuka dan tidak ada khulwat. Adapun jika sampai khulwat ya tidak boleh. Nah chatting, ya, nah, ini dua arah, senyap kan. Nah, bainahu wa bainah, antara dia dengan wanita itu. Wah, ini godaannya bisa jadi lebih besar. Nah, awalnya aman-aman saja. Ya, setelah itu sedikit ada sentilan, sedikit ada pertanyaan, ini itu, ini ah, masuk setan dan seterusnya. Bahaya. Bahaya. Ya. Jadi hindari. Nah. Ya, ikhwah dengan ikhwah, ummahat dengan ummahat, akhwat dengan akhwat. Kan begitu. Jika ada hajat tertentu kan ada istri-istri dengan istri, suami dengan suami. Jangan disilang. Nah, jangan disilang. Dan kenapa kita menekankan ini? Jangan disangka salafiyun aman dari fitnah. Wah, sudah sekian fitnah terjadi dalam bab ini. Nah, fitnah yang mengenaskan dan menyedihkan terkait dengan masalah ini namanya syahwat, fitnah seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, ya termasuk angkat telepon, menerima telepon dihindari. Ada ikhwan menelpon, ya ikhwan lagi tidak ada istrinya yang ada, ya istrinya mengangkat, ya waalaikumsalam warahmatullah. Nah, jadi yang melayani ganti, hindari. Mungkin jika memang berhajat sekali, ya harus ada jawaban ke sana atau arahan ke sana, ya ditunjukkan di SMS, afwan, dia lagi di sana, temui di sana, gitu, lagi di luar. Nah, atau beri nomor yang lain, sebatas itu. Sudah. Jika memang harus diberi jawaban saja. Kalau tidak, bisa menunggu, nanti tunggu dia pulang. Dan semisal dengan itulah. Yang muhim dalam hal ini, ya, salamatul qulub la yu'adiluha syai'un, keselamatan qalbu tidak ada ya bandingannya. Nah, zaman kita zaman fitnah. Oh iya, sama pertanyaannya. Nah, pada gerakan yang mana seseorang boleh melanjutkan sholatnya ketika sudah dikumandangkan iqamah? Ya, ini menurut salah satu pendapat ulama, dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengacu kepada hadis man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka sholah. Barang siapa mendapat satu rakaat dari sholat, maka dia dianggap mendapatkan sholat itu waktu pelaksanaannya. Ya, pada asalnya jika sudah dikumandangkan qomat, tidak boleh memulai sholat sunnah. Yakni maksudnya tidak boleh memulai, baru memulai sholat sunnah di situ, ya, ketika dia hendak menghadiri sholat berjamaah di masjid yang sudah dikumandangkan qomat. Dia ada di rumah atau di suatu tempat, ya, atau dia ada di masjid, nah, dikumandangkan qomat di masjid itu. Dia lagi ada di rumahnya atau di toko atau semisalnya, dia ingin menghadiri sholat berjamaah di masjid ini. Di sana sudah dikumandangkan qomat. Ya sudah, berarti berakhir waktu sholat sunnah, karena sudah dikomat di masjid itu. Jika anda menghadiri sholat sunnah di masjid yang lain, bukan di masjid ini, enggak masalah. Nah, ada beberapa masjid yang sudah komat, yang ini belum, dan dia akan menghadiri sholat berjamaah di masjid yang di situ belum dikumandangkan komat, yang lainnya sudah dikomat, ini belum. Ya, maka sholat sunnah aja, karena dia akan menghadiri sholat berjamaah di masjid yang di situ belum dikomat. Begitu maksud hadis. Nah, idza uqimatish shalah, jika salat sudah ditegakkan, sudah qomat, fala salata illal maktubah, maka tidak boleh salat kecuali salat fardu, karena salat fardu yang sekarang sudah akan dimulai berjamaah. Tetapi jika seseorang terlanjur sholat, memulai sholat sebelum qomat. Nah, sudah sholat, belum selesai sholatnya di qomat. Maka apa batasnya? Apakah dia harus membubarkan sholatnya mutlak? Atau dia selesaikan? Nah, di sini letaknya. Nah, berdasarkan hadis tadi, Ibnu Utsaimin rahimahullah memilih pendapat, ya, jika sudah dapat satu rakaat, maka teruskan. Karena dia dianggap mendapatkan waktu pelaksanaan sholat tersebut. Satu rakaat itu maksudnya satu rakaat utuh yang berakhir dengan sujud kedua. Jika dia sudah sampai mendapatkan sujud yang kedua, ya, sudah mendapatkan sujud yang kedua, berarti adraka rak'ah, berarti dia sudah dapat satu rakaat. Nah, meskipun qomat, lanjutkan. Nah, tetapi mungkin diringankan pelaksanaan sholatnya, ya, agar tidak ketinggalan berjamaah, agar tidak ketinggalan, ya, rakaat pertama. Nah, yang jelas di situ bisa dilanjutkan. Nah, daripada diqadha nanti, daripada diqadha setelah sholat, ya, dilanjutkan aja, hanya saja dipercepat sholatnya tanpa meninggalkan rukun-rukun yang wajib. Naam, tanpa meninggalkan tumakninah. Jika belum sampai sujud terakhir, belum dapat satu rakaat, maka bubarkan. Tidak boleh. Naam. Apakah boleh berjabat tangan tanpa disertai salam? Bukan syarat. Salam itu kan ketika datang, ya, memulai dengan mengucapkan salam, dan itu mustahab. Dan yang dimuliakan dengan, ya, diberi salam wajib menjawab. Memberi salam mustahab. Hukumnya mustahab. Menjawab salam wajib. Nah, ini suatu amal ibadah yang, ya, dikatakan yang mustahab afdal daripada yang wajib. Nah, karena afdal memulai salam, menyebar salam, itu lebih utama daripada yang menjawab. Sementara menyebarkan salam mustahab, sedangkan menjawab wajib. Kemudian jika berdekatan dan terjangkau untuk jabat tangan, jabat tangan. Nah, jika hendak berjumpa, kemudian hendak berbincang, menyapa, ya, maka sebenarnya jabat tangan. Adapun jika lewat begitu saja, salam cukup. Boleh jadi, ya, boleh jadi sudah salam dari jauh, sudah salam, kemudian berdekatan dan jumpa, jabat tangan tanpa salam, karena salam sudah tadi. Bukan berarti terus jabat tangan, assalamualaikum, diharuskan gitu. Jabat tangan harus dengan salam, tidak. Nah, dan seandainya berpapasan kemudian lupa salam atau tidak mengucapkan salam dan langsung berjabat tangan, tidak berdosa, karena memulai memberi salam tidak wajib. Nah, memulai memberi salam tidak wajib, mustahab. Nah, bisa difahami. Apa hukum memakan makanan hasil dari acara bid'ah seperti tahlilan? Ini sering ditanyakan masalah-masalah seperti ini. Pada asalnya yang namanya makanan, minuman, selama itu suci, halal, halal dimakan. Nah, itu asalnya. Nah, namun jika ada tinjauan luar yang dijadikan sebagai alasan berdasarkan tinjauan itu untuk tidak memakan makanan itu, minuman itu, maka itu hal lain. Misalkan acara itu, acara makanan itu atau minuman itu adalah yang dibuat untuk meramaikan, merayakan suatu acara bid'ah. Nah, maka tidak dimakan, ya pertama tidak dihadiri acaranya. Begitu. Jika dikirimi ditolak, babnya bukan karena makan dan minuman itu diharamkan, padahal itu suci dan halal dari sisi itu, tetapi dari sisi ini terkait dengan suatu acara kemungkaran dalam rangka ya mengingkari kemungkaran itu, dalam rangka penolakan terhadap kemungkaran tersebut. Nah, dan juga mengandung nasihat, mengandung nilai nasihat kepada pelakunya dari sisi itu. Nah, apakah dalil atau nas yang menunjukkan bahwa ketika imam membaca ayat sajadah maka ia bertakbir sebelum ia sujud tilawah? Nah, dalilnya adalah Nabi alaihissalam beberapa kali sujud tilawah dalam sholat. Nah, beberapa kali sujud tilawah dalam sholat. Kemudian ada hadis yang bermakna umum bahwa Rasulullah alaihissalam kana yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Adalah Rasulullah SAW senantiasa bertakbir fi kulli raf'in, setiap kali mengangkat kepala bangkit, dan setiap kali khaf menurunkan kepala. Nah, masuk dalam keumuman makna hadis ini. Dan yang kedua, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam dijadikan imam untuk diikuti. Oleh karena itu Nabi mengatakan fa idza kabbara fakabbiru, jika yang bertakbir maka kalian ikut bertakbir, fa idza raka'a farka'u, jika ruku kalian ikut ruku. Nah, dan seterusnya. Fa idza sajada fasjudu, jika sujud kalian ikut sujud. Nah, bagaimana sempurnanya makmum mutaba' kepada imamnya? Yaitu dijaharkan takbiratul intiqal, tasmi', takbir-takbir peralihan, tasmi', sami Allah liman hamidah, kira bangkit, ketika bangkit untuk i'tidal, dijaharkan. Oleh karena itu untuk takbiratul intiqal, takbir-takbir peralihan, dan sami Allah liman hamidah, tasmi', itu dijaharkan, disunahkan, dijaharkan supaya diikuti oleh makmum meskipun salat sirriyah, karena tujuannya untuk diikuti. Jika tidak ya bertakbir, tidak dijaharkan, tidak diketahui peraliannya oleh makmum, bagaimana bisa diikuti? Nah, sujud tilawah tiba-tiba sudah dibawa imamnya, tidak sadar makmumnya di belakang karena tidak ada suara, sudah bangkit berdiri sujud dan bangkit lagi, makmum di belakang tidak bergerak apa-apa karena tidak tahu. Nah, apalagi yang di depan terpejam matanya sholatnya. Nah, atau menghadap ke tempat sujud pandangannya. Nah, baik. Nah, ini dan jadi bertakbir ketika turun dan ketika bangkit. Nah, ini yang rajih. Nah, dan ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Adapun di luar sholat maka itu tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan ketika sujud tilawah bertakbir, ketika bangkit bertakbir. Yang rajih sujud begitu saja tanpa takbir. Nah, jika di luar sholat. Tayyib. Apakah boleh melakukan taruhan dalam memanah, berkuda, berenang? Nas yang datang dalam masalah ini hadis dalam Musnad al-Imam Ahmad, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir. La sabaqa, yakni tidak boleh taruhan, memasang taruhan. Jadi orang yang berlomba, dua orang misalkan, dua-duanya memasang taruhan. Nah, ya, yang menang dia yang ngambil, yang kalah tidak dapat apa-apa. Itu makna sabaqah. Itu tidak boleh dilakukan. Taruhan seperti itu tidak boleh dilakukan. Kecuali dalam tiga perkara pada hadis tersebut. Yaitu perlombaan, ya, penggunaan senjata. Nah, memanah dan yang semisal jika sekarang ya menembak dan semisalnya. Ya. Kemudian khuf itu onta, ya, hafir kuda. Nah, karena ini onta dan kuda ya juga dimanfaatkan dalam perang. Nah, dalam perang. Jadi ini semua terkait dengan jihad. Nah, terutama kuda dan onta juga. Nah, bahkan antum tahu ceritanya, pernah dengar mungkin kisahnya tentang pasukan onta. Jadikan pasukan onta untuk ditunggang oleh pasukan apa dijadikan pas ya untuk mengalahkan musuh. Nah, biasanya kan kuda kan begitu. Nah, ini pasukan onta. Nah, itu pernah ya dimanfaatkan oleh Yusuf binta Syafin. Yusuf binta Syafin. Nah, penguasa pemimpin Murabitun, ya, pasukan Murabitun yang menguasai Maghrib ketika itu. Nah, ya, ketika Andalus hampir jatuh di tangan Alfonso, kemudian mereka minta bantuan kepada Yusuf binta Syafin, ya, karena mereka hanya dipisah oleh laut. Nah, ya, Andalus Spanyol dengan Maghrib. Taib dan Yusuf binta Syafin yang jadi pimpinan penguasa di sana ketika itu. Nah, kemudian menyeberang dan mereka di sana Yusuf binta Syafin sudah uji coba. Nah, pasukan onta terlatih punya dia. Nah, itu tidak dikenal oleh Alfonso, tidak dikenal di sana di Andalus. Dibawa menyeberang onta-ontanya ke sana ke Andalus. Dan itu dijadikan sebagai pasukan pemukul yang mengocar-ngacirkan pasukannya Alfonso. Jadi ketika itu keluar ketakutan kudanya. Nah, tidak kenal onta kan? Ketakutan, kocar-kacir berlarian. Salah satu sebab kekalahan pasukan Alfonso karena pasukan ontanya Yusuf binta Syafin. Nah, ya intinya ini semua ya terkait dengan jihad. Ya. Persiapan kekuatan, keterampilan bersenjata. Nah, maka dibolehkan. Dan yang bisa dikias dengannya, ya, ketika semakna terkait dalam hal keterampilan dan kekuatan jihad. Nah, untuk maslahat itu, maslahat jihad yang besar, maka dibolehkan. Adapun selainnya tidak boleh taruhan yang tidak bisa dikias dengannya. Baik. Pada lomba apa sajakah boleh berjudi padanya, itu tadi sudah kita dengar. Adapun selain itu, ya, yang bermanfaat tetapi tidak bisa dikias, ya, jangan berjudi. Nah, tidak boleh. Jadi itu tadi kenapa dibolehkan, karena sisi maslahat jihad yang besar. Nah, untuk persiapan itu. Nah, apakah boleh menghadiri undangan orang-orang su'fuq? Tidak boleh. Mereka sesat. Keluar dari dakwah salafiyah seperti vonis Imam Al-Jarh wa Ta'dil Syekh Rabi'. Nah, beliau sudah mentahdir dari mereka. Ya. Dan apakah hukumnya apabila diundang yang mengundang adalah saudara, kerabat, saudara misalkan. Nah. Ya. Mungkin di sini bisa dilihat apabila misalkan dia orang su'fuq, yang ini terpengaruh, saudara ini terpengaruh. Ya. Namun dalam keadaan sebenarnya orang ini masih ada harapan baik, ya. bukan orang yang sifatnya mujadil, ya, bukan sifatnya mujadil, dan bukan aktivisnya, bukan aktivis su'fuq, bukan da'inya, bukan aktivisnya yang gencar berdebat sana kemari menyebarkan syubhat, mempengaruhi. Dia diam, ya, diam. Nah, hanya karena mungkin kebingungan atau tidak mengerti masalah, ada celah untuk menasihati, untuk mendekati. Ya, maka sama hukumnya dengan yang lainnya yang bergabung dengan jamaah tabligh atau dengan hizbiyun yang lainnya, dalam kondisi dia orang seperti itu, orang yang tidak faham, tidak mengerti, ya, butuh didekati, butuh dinasihati. Nah, baik, dari sisi ini, ya, tidak masalah, apalagi jika dia kerabat dekat misalkan, dengan syarat yang sebutkan tadi, bukan dai-nya, bukan aktivisnya, bukan orang yang berdebat untuk mengajak, bukan mempengaruhi dan seterusnya. Nah, namun dari sisi lain, kalau sifatnya undangan yang diwaspadai, nah, dia misalkan orang su'fuk, yang diundang orang-orang su'fuk semua, wah, repot juga urusannya jika seperti itu. Menghadiri undangan, bertemu dengan orang-orang su'fuk. Nah, bergabung dengan orang su'fuk yang bisa jadi nanti menimbulkan fitnah dari sisi pandangan ikhwah, ya, salafiyat salafiyat terhadapnya. Nah, bergabung ke sana. Atau dari sisi lain, ya, yang mengundang seperti tadi kondisinya, ya, karena tidak faham saja, tetapi di sana bertemu dengan orang su'fuk yang kemudian di situ ada celah dari mereka untuk, ya, mempengaruhi, untuk menyebar, memberi syubhat, sehingga jika ada tinjauan seperti itu, nah, dihindari. Tapi yang mungkin sifatnya ziarah secara pribadi atau ini, nah, dan dimanfaatkan untuk menasihati dia, memberi nasihat, memberi informasi, ya. Jika tampak sulit dan tampak dia mujadil, tampak dia, ya, sulit kelihatannya, nah, dan bahkan banyak syubhat, ya, maka diputus. Apakah boleh menghadir undang orang-orang kafir dan apa hukumnya? Menghadir undang orang-orang kafir jika acara itu acara keagamaan, ritual agama, ya, Natal, Tahun Baru dan semisalnya, maka tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jika itu undangan biasa, acara biasa, ya, dan tidak ada di situ sangkut paut dengan acara keagamaan, ibadah mereka, ya, seperti undangan walimah, pernikahan atau semisalnya, maka ulama mengatakan tidak wajib dihadiri. Walimahan yang hukumnya wajib, jika dia kafir maka tidak wajib dihadiri. Tetapi boleh dihadiri. Boleh dihadiri jika terpenuhi syarat-syarat tentunya, di sana tidak ada kemungkaran, ya, yang syarat-syarat itu juga berlaku. Syarat-syarat itu berlaku secara umum baik yang mengundang muslim atau kafir. Hanya saja jika mengundang muslim asalnya wajib. Jika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi maka tidak. Nah, kafir tidak wajib dipenuhi, boleh. Jika syarat-syarat terpenuhi, jika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, misalnya ada kemungkarannya, tidak boleh. Nah, baik. Ini hukumnya. Apalagi jika ada maslahat, kata ulama, jika ada maslahat untuk taklif, ya, untuk na'am, pendekatan memikat hatinya, ya, pendekatan ke dia agar tertarik kepada Islam dengan kita menunjukkan akhlak yang baik kepadanya. Dan ulama menyebutkan dalilnya, ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Anas bin Malik, Nabi SAW pernah diundang oleh seorang Yahudi, ya, disiapkan roti, ya, makanan untuk dimakan. Nabi menghadiri undangan itu, didatangi. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa kok beda ya hukumnya beda hukumnya sikap terhadap sikap terhadap mubtadi, hizbi, kan gitu, dengan kafir, yang orang kafir. Nah, orang kafir boleh seperti itu, sementara yang ini dihajar, diboikot. Nah, jawabannya ulama mengatakan karena orang kafir tidak bersyubhat, jadi dia jelas kafir. Nah, sikap terhadapnya jelas, dia kafir. Nah, tayyib, adapun ini mubtadi hizbi punya syubhat-syubhat. Nah, punya syubhat-syubhat yang bisa menyesatkan. Itu bedanya. Itu bedanya. Nah, dan makna ini disebutkan dalam mukhtasar, diantaranya ditemukan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, bisa dilihat dalam masalah ini, dan kalian bisa membaca di sana dalam kitab tersebut pada masalah muamalah. Nah, pada kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin dalam masalah muamalah pergaulan, ya. Nah, di sana ada rincian. Jadi yang kafir yang dimaksud di sini, yang dibicarakan tentunya maksudnya kafir yang ada di sekitar kita yang bukan harbi, ya, yang sifatnya bukan harbi, bukan yang memerangi, yang menampakkan permusuhan dan peperangan kepada kaum muslimin. Nah, mungkin ada tetangga, ya, dan dia bukan tergolong harbi, kemudian mengundang, ya, seperti itu hukumnya tadi. Nah, jadi yang tidak boleh itu memuliakan. Nah, memuliakan. Tidak boleh memuliakan, sebagaimana juga tidak boleh mengganggu, ataupun sebatas itu tidak mengandung unsur pemuliaan, dan tidak juga mengganggu, menyakiti, mendzalimi, maka tidak masalah. Nah, ya, oleh karena itu kita dilarang, tidak boleh memulai memberi salam, karena itu tahiyat, itu pemuliaan. Memberi salam itu pemuliaan. Oleh karena itu kita tidak boleh mengawali memberi salam. Tetapi jika dia memulai memberi salam, maka kita jawab wa'alaik. Nah, dan di sana disebutkan dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, dikatakan, ya, wal aula al-kaffu an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalatihi, dan yang terbaik adalah menjaga diri, membatasi diri dari bercampur dengan orang kafir itu, bermuamalah dengannya, dan duduk bersama makan bersamanya. Ya, itu dihindari, itu lebih baik. Wa minal makruh, dan termasuk perkara makruh, al istirsalu ilaihi wal imbisatu kama yuf'alu bil asdiqa, dan termasuk perkara yang dimakruhkan yaitu larut, ya, bersamanya, dekat dengannya, ramah dengannya, ya, berbincang-bincang, ya, bercengkerama, ya, lempar-lemparan senyum, bagaikan seperti yang dilakukan antara kawan dengan kawan dekat, asdiqa, sahabat dan sahabat. Nah, itu hindari. Nah, kan. Baik. Kemudian pada pembahasan tentang mubtadi, di sini disebutkan, ya, walakinnal amra fil inkari alai ashaddu minhu alal kafir, tetapi pengingkaran, ya, orang kafir lebih jelas, lebih parah, karena sudah jelas kafir di luar Islam. Al mubtadi yang dibahas di sini, ya, dia masih bagian dari kaum muslimin namun sesat dengan bid'ahnya. Oleh karena itu dikatakan walakinnal amra fil inkar alaihi ashad minhu alal kafir, akan tetapi pengingkaran, urusan pengingkaran terhadap mubtadi ini lebih keras terhadap orang kafir dibandingkan terhadap orang kafir. Kenapa? Li'anna syarral kafir ghairu muta'addin, karena kejelekan orang kafir itu tidak, ya, melampaui dirinya. Li'annahu la yultafatu ila qawlih, karena ucapannya tidak didengar, tidak diperhatikan, karena dia jelas orang kafir. Kita sudah punya ya naluri kita ya, itu sudah jelas sudah benci kepadanya, sudah jijik kepadanya ya, dia kafir masalahnya. Nah, tidak akan kita perhatikan ucapannya, sebatas muamalah saja. Bi khilafil mubtadi, berbeda dengan mubtadi alladhi yad'u ila bid'atihi, yang mengajak kepada bid'ahnya, dai-nya, aktivisnya. Nah, apalagi boleh jadi dia akhlaknya bagus, kelihatan santun, khusyuk, wah lebih bahaya lagi. Nah, apalagi baik ya, memberi ya, membantu, memberi berinfak. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang lain, wah lebih bahaya lagi. Nah, dan di situ dia manfaatkan untuk mulai masukkan racun-racunnya, melemparkan syubhatnya sedikit-sedikit. Oh iya, itu bedanya. Barakallahu fikum. Apakah boleh mengundang orang-orang kafir? Ya buat apa diundang? Nah, tadi yang kita dengar, jika kita yang diundang, hukumnya seperti yang kita dengar, sebagaimana Nabi SAW menghadiri undangan Yahudi, ada pun mengundang buat apa? Nah, ya, apakah itu adalah saudara sendiri? Nah, jika mungkin dia tetangga ya, atau kerabat, boleh jadi jika memang ingin mungkin dikirimi ya, tetangga diberi makanan atau ini, dan apalagi kalau maslahatnya untuk menunjukkan akhlak yang baik, muamalah yang baik, sehingga dia nanti menilai Islam, menilai kaum muslimin, sehingga ada ketertarikan dalam batas seperti itu. Sebagaimana dibahas oleh ulama ya, pembahasan ulama boleh misalkan membagikan juga daging apa? Udhiyah, daging kurban kepada tetangga-tetangga kafir. Nah. Tolong jelaskan keadaan seorang yang tasyahud untuk sholat, apakah dia harus mengarahkan pandangan ke jari telunjuknya yang sedang berisyarat? Nah, bahasanya apakah harus? Tidak harus. Ini bukan sesuatu yang wajib, tetapi mustahab. Nah, itu salah satu sifat sholat Nabi SAW yang bersifat mustahab. Nah, baik. Jadi, dan ini ada juga pertanyaan terkait dengan masalah pandangan dalam sholat. Ya, ada yang mengatakan memandang ke tempat sujud, ada yang mengatakan memandang, mazhab Malik, Imam Malik mengatakan memandang ke depan. Ya, mazhab Hambali, Syafi'i mengatakan tempat sujud. Mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan memandang ke depan. Nah, Ibnu Utsaimin mengambil jalan tengah. Nah, mengatakan tergantung mana yang membuat dia khusyuk. Masing-masing ada hadis-hadis yang warid menunjukkan hal itu. Apalagi dalam sholat berjamaah. Nah, sangat butuh untuk memandang ke depan, termasuk melihat ya imam ya, sehingga jika terjadi sesuatu mengerti ya apa yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan masalah sholat berjamaah, termasuk dalam rangka kesempurnaan mutaba'atul imam, sebagaimana dalam hadits Al-Bara' bin Azib riwayat Al-Bukhari, mereka bahwa para sahabat jika mendengar jika Nabi bertakbir ruku, mereka tidak langsung ruku. Mereka menunggu sampai Nabi sudah ruku sempurna. Jika mereka melihat Nabi sudah ruku sempurna, baru bergerak ikut ruku. Jika Nabi bertakbir untuk sujud, mereka tidak langsung ikut sujud. Menunggu sampai Nabi benar-benar sudah sujud sempurna, baru mereka mengikut. Ini menunjukkan mereka memperhatikan Nabi, bukan memandang ke tempat sujudnya saja. Jadi hal-hal yang terkait dengan masa salat berjamaah ya, memperhatikan imam. Nah, saat-saat dibutuhkan, saat yang lain memandang ke depan biasa atau memandang ke tempat sujud. Yang penting wajah ini, wajah. Nah, tetap menghadap ke kiblat. Jangan ditundukkan. Kesempurnaannya adalah menghadap ke kiblat. Wajah dihadapkan ke kiblat. Nah, bukan menunduk gini. Hadap ke kiblat. Nah, kemudian jika mau mengikuti mazhab Hambali Syafi'i, pandangannya ke tempat sujud. Dan ini boleh jadi agak sulit. Nah, ya ini bisa jadi tegang matanya. Harus. Karena, nah, sehingga memang lebih santai ke depan. Lebih santai ke depan. Tapi boleh jadi di depan ada sesuatu, ada gambar, ada gerakan-gerakan apa. Di depan ada sesuatu yang bisa mengganggu kehusyukan, maka lemparkan pandangan ke tempat sujud. Al-muhim, mana yang membuat lebih khusyuk? Nah, mana yang membuat lebih khusyuk? Itu yang dipilih Ibnu Utsaimin, dan itu yang lebih tepat. Nah, ada hal-hal yang di sini bisa jadi keliru praktek. Misalnya sedang ruku', ya. Sedang ruku'. Jika ruku' kemudian mau menghadap, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, akhirnya mendongak kepalanya. Nah, ini sudah menyalahi sifat salat Nabi SAW. Nabi jika ruku' la yakna' ra'sahu wa la yusawwibu. Kepalanya tidak diangkat, mendongak tidak juga dirundukkan. Jadi rata, seimbang, sejajar dengan punggungnya. Jadi pandangan itu ya normal saja. Ketika ruku ya kemana? Ke bawah gitu. Bukan terus dipaksakan mendongak ke tempat sujud, hanya ini naik. Nah. Baik. Dan yang lainnya ketika duduk tasyahud itu tadi. Arahkan, lemparkan pandangan ke jari telunjuk yang sedang berisyarat, tapi kepalanya jangan posisinya tetap normal menghadap ke kiblat, pandangannya yang dilempar ke situ. Bukan terus begini. Bukan, salat menghadap ke kiblat, pandangannya yang terlempar, diarahkan ke situ. Difahami ya? Nah, dan ini juga mengingatkan ana ya untuk menyampaikan di sini tadi ana melihat beberapa orang yang masih keliru terkait dengan masalah bersedekah. Iya, masalah bersedekah. Masalah bersedekah dalam sholat, ya. Masalah bersedekah dalam sholat itu ada dua cara. Yang pertama meletakkan, yang kedua menggenggam. Jadi kesimpulan dari hadits yang ada dua, meletakkan dan menggenggam. Adapun meletakkan, jika menurut Al-Albani rahimahullah, Al-Albani menggabungkan seluruh riwayat sehingga tata cara meletakkan menurut Al-Albani cuma satu. Diletakkan di atas pergelangan. Jadi telapak tangan kanan diletakkan mengenai punggung, telapak tangan kiri mengenai pergelangan, juga mengenai ujung lengan. Di sini. Al-Albani digabungkan semua riwayat yang datang. Ini saja kalau Al-Albani. Nah, jadi kena semua, punggung, telapak tangan kiri kena, pergelangannya dan ujung lengannya kena. Diletakkan ya. Letakkan begini, bukan digenggam. Letakkan. Ini baru pembahasan meletakkan. Hadisnya itu wada'an Nabi SAW yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Ini riwayat Muslim. Al-Albani membawa ini ke riwayat yang lain yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Ala kaffihi al-yusra wa rusghihi wa sa'idihi. Nah, di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangannya dan ujung lengannya, jadi semuanya. Adapun yang lainnya yang datang dari yang lain dan ini yang dipilih Ibnu Utsaimin tidak menggabungkan, tapi itu pilihan. Dalam Sahih Muslim dari Wa'il bin Hujr, lafadznya wadu ayadahul yumna ayadahul yusra, meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan kirinya. Nah, ya ini telapak saja. Dan ini juga datang dari Ibnu Qayyim. Ya, memahami hadis seperti itu. Telapaknya saja. Nah, kemudian praktekkan riwayat tadi yang dipegang Al-Albani di sini. Ya. Di tengah di atas pergelangan, jadi telapak punggung telapak kiri dan ujung lengan kena. Bahkan di sini boleh. Nah, di sini boleh batasnya siku. Batasnya siku. Jadi ujung jari telapak tangan, ujung jari tangan kanan ya, itu jangan melewati siku. Ini keumuman hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari. Kanan nas adalah kaum muslimin yu'marun. Nah, diperintah ayyadu ar-rajul, ayyadu'a meletakkan, seorang meletakkan yadahul yumna, telapak tangan kanannya, ala dhira'ihil yusra, di atas lengan kirinya. Fis sholah, lengan dari ujung jari sampai siku itu lengan. Semuanya masuk. Ini masuk. Yang penting jangan melewati siku. Jangan begini. Ini tidak ada sama sekali. Salah. Nah, tidak ada baca sorat seperti ini. Nah, begini juga tidak ada. Digenggam di sini, di siku. Atau digenggam begini. Tidak ada ini semua. Hatta ini tidak ada. Menggenggam lengan tidak ada. Menggenggam ujung lengan juga tidak ada. Kita masuk ke masalah menggenggam. Qabd. Hadith yang datang dari Wa'il bin Hujr, riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Numaja. Akhadha Rasulullah SAW yadahul yusra biyaminih. Akhadha yadahul yusra biyaminih. Riwayat An-Nasa'i, qabada biyamini ala shimali. Maknanya, Nabi SAW menggenggam qabad. Menggenggam. Sudah menggenggam begini modelnya, bukan begini. Tapi sudah menggenggam. Menggenggam dengan tangan, telapak tangan kanannya, telapak tangan kirinya. Telapak tangan kiri yang digenggam. Jadi telapak tangan kiri yang digenggam, ini yang digenggam. Jangan lengannya yang digenggam, tidak ada dalilnya menggenggam lengan. Madhab Hambali mengatakan tidak boleh ya persis di telapak tangan kiri. Jadi tidak sampai ke tidak menggenggam pergelangan. Jadi batas terakhir di sini di ujung. Jadi pergelangan tidak digenggam. Ini madhab Hambali, Imam Ahmad. Ini saja yang digenggam. Madhab Syafi'i naik sedikit. Yakni ikut menggenggam pergelangan. Pergelangan ikut digenggam. Jadi ibu jari dengan jari telunjuk persis di pergelangan menggenggam. Dan madhab Syafi'i juga tidak salah. Masih bisa masuk dalam hadis. Ini puncak terakhir. Jangan naik lagi ke lengan atau sampai menggenggam begini. Tidak ada. Ini semua tidak ada. Jadi hanya dua Imam Madhab Hambali. Pergelangan telapaknya saja yang digenggam. Atau madhab Syafi'i. Ya, ibu jarinya dan jari telunjuknya menggenggam persis di pergelangan. Jadi telapaknya masuk dalam hadis karena telapak digenggam. Namun pergelangan juga kena. Ini madhab Syafi'i, ini masih masuk dalam hadis. Dua-duanya bisa. Ini saja yang ada kaifiat. Tidak ada ini. Ini? Nah, ini tidak ada. Ini tidak ada. Apalagi ini. Ini menggenggam hanya di sini. Ya, atau di pergelangan. Yakni batas paling jauh di pergelangan. Ini yang ada dalam hadis-hadis. Difahami? Nah, butuh belajar sifat salat Nabi dengan baik. Nah. Barakallahu fikum. Apakah umat belakangan yang jauh dari zamannya Nabi memiliki keutamaan? Yang memiliki keutamaan adalah generasi awal. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunam thumma alladhina yalunam. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Nah. Tayyib. Hadith. Lau anfaqa ahadukum mudda ahadi la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Lau anfaqa ahadum minkum mudda zahabin. Nah, la tasubbu ashabi, karena jangan mencela sahabatku. Nah, lau anfaqa ahadum minkum zahaban, ya, mithla Uhud, jika kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim. Lau anfaqa ahadum minkum zahaban mithla Uhud. Coba bayangkan, jika salah satu dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, besar, lama balagha mudda ahadihim, maka itu tidak akan mencapai, ya, pahalanya, keutamaannya infak salah satu dari sahabat, lama balagha mudda ahadim minhum au nasifahu, tidak akan bisa mencapai keutamaan infak salah satu sahabat satu mud atau setengah mud. Sedikit. Ini lebih utama daripada yang diinfakkan oleh selain sahabat meskipun sebesar gunung Uhud. Nah, tetapi di sana ada hadis yang disahihkan oleh Al-Albani Waro'akum ayyamas sabr, di belakang kalian ada hari-hari yang butuh kesabaran yang tinggi. Naam. Al-amilu fihinna minhum, yang beramal istiqomah di hari itu, ya, ajru khamsin, pahalanya 50. Sahabat mengatakan minhum, yakni 50 perbandingannya dibandingkan salah satu dari mereka, kata Nabi, la minkum, pahalanya 50 dibandingkan kalian. Dilipat gandakan sampai 50 dibandingkan pahala, ya, yang beramal di masa sahabat. Apakah ini menunjuk? Ini menunjukkan keutamaan, ya, besarnya pahala di masa ghurbah, di masa keterasingan. Ya, Islam sudah asing, yang istiqomah, yang mengamalkan sunnah sudah asing. Kesabaran tinggi, as-sabiru fihinna kalqabid alal jamr. Yang sabar di masa itu seperti menggenggam bara api. Tidak kuat. Orang sekitarnya tidak ada yang mengamalkan, dia sendiri yang mengamalkan. Satu, dua, tiga orang. Keumuman orang tidak beramal, tidak ada yang sunnah tersebut. Ya, berat. Ya, boleh jadi dia dilecehkan, di, nah, kucilkan dan seterusnya, tapi dia bersabar. Namanya menggambar api panas kan? Jika tidak kuat, lepas. Jika tidak kuat, tidak istiqomah, khalas. Bergabung, ya, dan larut dan rusak bersama mereka. Butuh kesabaran. Oleh karena itu, pahalanya tinggi. Pahalanya 50 dibandingkan sahabat. Nah, tapi bukan berarti mengungguli sahabat dalam hal keutamaan. Nah, jumhur ulama, ya, mengatakan satu orang sahabat dari seluruh sahabat yang ada, tidak akan datang satu pun yang setelahnya yang bisa menggulinya atau lebih utama darinya. Nah, ya, sahabat individunya semuanya lebih utama dibandingkan orang yang datang setelahnya berdasarkan hadits ini dan yang lainnya. Ya, sampai dikatakan pada terjemah Abdullah bin Mubarak jam'a jami'a khisalil khair, dia sudah mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik. Ya. Illa suhbah, hanya satu yang dia tidak punya sehingga tidak bisa menyamai sahabat, yaitu persahabatan dengan Rasulullah SAW. Syarafus suhbah ini, persahabatan dengan sahabat ini yang membuat mereka mulia. Berjumpa langsung, bersahabat, mendengar suaranya, ya, bersamanya, belajar langsung, ya, beramal bersamanya ini, ya, apalagi yang ikut berjuang, berjihad dan seterusnya, berinfak, ya, untuk jihad, untuk Islam waktu itu. Lebih-lebih lagi. Bersahabat saja, sudah. Mengungguli yang lainnya. Abdullah bin Mubarak. Apa yang tidak dilakukan Abdullah bin Mubarak? Nah, ya. Sholatnya dan yang lainnya. Puasanya. Hajinya tiap tahun. Berjihad fisabilillah. Berperang, jihad, turun. Abdullah bin Mubarak sampai mengarang kitab jihad. Ya. Dan bahkan berinfak kepada talabatul ilm. Fudail bin Iyad setelah ketika taubat dari kejahatannya kemudian menadarkan hidupnya di Masjidil Haram belajar, ya. Dia kan tidak bisa mencari nafkah. Abdullah bin Mubarak di antara yang berinfak kepadanya. Manfaatkan infaknya Abdullah bin Mubarak untuk dia bisa belajar sampai jadi imam, Fudail bin Iyad. Apa yang tidak dilakukan oleh dia? Semuanya sudah dilakukan. Cuma satu, apa? Suhbah. Nah, jadi bagaimanapun hebatnya yang datang setelahnya tidak bisa menyamai sahabat. Nah, tidak bisa menyamai sahabat. Baik. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah yang mengutus di kalangan ummiyyin, yakni orang Arab yang tidak diberi kitab sebelumnya. Ini sahabat. Ya, Nabi diutus dengan mereka. Nikmat yang besar buat mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan selain mereka yang termasuk dari mereka berislam, lamma yalhaqu bihim, tidak bisa, ya, menyusul mereka dalam hal keutamaan. Lamma yalhaqu bihim. Ini salah satu makna ayat disebutkan As-Sa'di dalam tafsirnya. Lamma yalhaqu bihim meliputi dua makna. Tidak bergabung dalam kepada mereka, dengan mereka dalam hal waktu zaman berimannya kepada Nabi, ya, yang datang setelahnya bukan sahabat. Nah, menyusul wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang datang setelahnya. Ini meliputi semua yang beriman sampai hari kiamat. Dan juga makna lamma yalhaqu bihim, tidak bisa menyamai mereka sahabat dalam hal keutamaan. Yang datang setelahnya tidak bisa. Bisa difahami ini? Meskipun ada hadis tadi ajrul khamsin, khamsin tersebut. Ya. Ya. Cukup ya? Ini singkat ini. Sebidang tanah dia menyewakan sebidang tanah kepada si B selama 20 tahun dengan harga 20 juta. Setelah berjalan 12 tahun si A memaksa mau mengambil kembali sawahnya dengan memberikan uang kepada si B 8 juta, tapi si B tidak ridho. Nah, ini akadnya sewa, ijarah. Ya. Itu kategorinya adalah akdun lazim, seperti jual beli dan semisalnya akdun lazim. Akad yang sifatnya wajib mengikat antar kedua belah pihak. Mengikat ya pemilik dan yang menyewa. Sebagaimana mengikat penjual dan pembeli, kita tammal akad, jika akad sudah sempurna, maka tidak boleh begitu saja dibatalkan sepihak. Harus dengan ridho. Ya. Iqalah namanya. Iqalah itu minta keridhoan, persetujuan dengan sukarela untuk membatalkan. Jika sukarela membatalkan, diminta agar mau membatalkan, ada sulh di antara keduanya, ya, tidak masalah. Jika tidak ridho, jangan dipaksa. Karena itu akad yang sifatnya lazim. Akad yang sifatnya lazim mengikat. Ya. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Barakallahu fikum. Maktafi. Nah, waktu yang sudah lampau. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.